Selalu ada di sisi rindu, tergores dalam memori di kalbu. Hangatnya kasihmu dan kau memberikan gairah cinta. Perasaan insan di dunia sama ingin mengucap rasa yang terindah, hangatnya kehidupan di hatiku yang sepi ini. Kasih yang saling memberikan rasa cinta. Oh, katakanlah kau cinta, walau itu selalu ada dalam hangatnya rasa. Kau begitu indah mesra, bila terungkap dalam kata aku cinta kamu. Terungkap dalam kata.